ikuti irama dentuman musik ini. Goyangkan tubuhmu dan kita bergembira. Yang tua dan yang muda semuanya sama. Kita di sini tiada berbeda. Kita bersatu dan juga bersama-sama. Goyangkan tubuhmu dan kita bergembira. We can sing together. Let's have fun together. Rockstar, dan di situ kita terinspirasi. Ada yang jogetnya keren banget. Kalian tahu, masih inget nggak? Masih inget kan? Nah, gimana kalau kita joget bareng kayak gitu? Are you ready?